بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Taib, masih pada kitab Shalah. Qala al-babu as-sani asyar, bab yang ke-12. Qala fi salatil idaini, tentang salat dua hari raya. Qala fihi masailu. Qala wal idani huma idul adha wa idul fitri. Dua id adalah idul adha dan idul fitri. Id dari kata ada ya'udu, ya, berulang, kembali. Disebut id karena dia berulang setiap tahun, ya, kembali. Setelah tahun ini, tahun berikutnya datang lagi. Ya. Taib, maka disebut id. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyatun. Dan hari id, hari bergembira, hari raya pada muslimin itu ada munasabah syar'inya. Ya, ada perkara syar'inya, tidak semata-mata berhura-hura, tidak semata-mata berfoya-foya. Qala fa'idul fitri bimunasabatin tiha'il muslimin min siyami syahri Ramadan. Maka idul fitri itu ketika kaum muslimin selesai dari puasa sebulan penuh, ya, ibadah yang mulia. Baik, maka ditutup dengan hari raya bergembira kaum muslimin dengan selesainya ibadah yang mulia tersebut. Wal adha bi munasabati ikhtitami asri dzulhijjah. Demikian pula Idul Adha juga dilaksanakan bersesuaian dengan berakhirnya 10 hari awal dzulhijjah, yang hari-hari mulia juga, ya, yang di dalamnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun yang kelima. Qala disumiya idan li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtihi. Disebut id, hari raya, karena dia berulang, ya, kembali, ya'udu, wa yatakarraru, ya, dan berulang lagi. Tahun sekarang, tahun depannya, ya, tahun berikutnya, dan seterusnya. Ya. Berulang-ulang. Ya. Maka disebut Aid. Qala al-masalatul ula hukmuha wa dalilu dalika. Masalah pertama tentang hukum sholat Aid adalah hukumnya dan dalilnya. Qala sholatul Aidi fardu kifayatin. Iza qama bihal ba'du saqatal ismu anil baqin. Sholat id adalah fardu kifayah, yakni jika sekelompok muslimin telah menegakkannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Qala wa idza turikat minal kulli athima jami. Kalau ditinggalkan seluruhnya, tidak ada yang menegakkan sholat id, maka seluruhnya berdosa. Qala li'annaha min sa'iril islami dhahirati. Karena sholat id merupakan syiar Islam yang nampak, itu ma'alim, ya, tanda-tanda agama, tanda-tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan setiap Id beliau salat. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dihi. Demikian pula sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha hatta nisa. Dan sungguh Rasul memerintahkan salat Id bahkan sampai para wanita diperintahkan untuk keluar. Illa annahu amara al-huyyata bi'tizalil musalla. Akan tetapi beliau perintahkan wanita yang haid, ya, tidak boleh salat, menjauh dari tempat salat. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatiha. Maka perintahnya Rasul kepada para wanita yang tidak sholat pun, ya, tidak sholat pun diperintahkan untuk keluar menuju musola, Ini menunjukkan pentingnya sholat id, wa'azimi fadliha, dan agungnya keutamaan sholat id. Li'annaha, idza amara biha nisa'u ma'am annahunna lasna min ahli istima' farrijalu min babi aula. Karena ketika beliau memerintahkan para wanita, padahal mereka itu, para wanita itu asalnya bukan orang-orang yang berhak berkumpul, ya, melakukan perkumpulan, itu wanita ndak. Mereka tempatnya terbaik adalah di dalam rumahnya. Wa qarna fi buyutikun, ya. Akan tetapi pada munasabah Id ini Rasul perintahkan untuk keluar, gitu. Nah, kalau wanita yang asalnya itu di dalam rumah, ya, tidak punya hak untuk berkumpul-kumpul, maka lebih-lebih para laki-laki, ya. Baik. Wa min ahlil ilmi man yukawi kaunuha fardu ainin. Dan di antara ahlul ilmi, ada yang mengatakan sholat id itu fardu ain. Ya. Taib, Asy-Syaikh Al-Hudzaifi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini yang kuat. Ya. Wa hadza shawab, wa huwa ikhtiyar Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qayyim, wa Ibnu Baz. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Baz. Fardu ain. Tapi buktinya ketika hari Jumat bertepatan dengan hari Id, maka orang yang sudah melaksanakan sholat Id gugur kewajiban mendatangi sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat wajib, ya. Maka sesuatu yang wajib tidak bisa digugurkan kecuali oleh perkara yang wajib juga. Gitu. Tapi kalau masalah tulisan yang suruh Tuhan. Qala wa min ahammi surutiha dukhulul waqti wa wujudul adatil mu'tabari wal istiton. Dan di antara syarat terpenting adalah masuknya waktu id dan terdapat sekelompok muslimin yang teranggap dan mereka dalam keadaan tinggal di sebuah daerah, bukan musafir, bukan kelompok musafir. Taibkala la tajuzu qabla waktiha. Tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya. Qala wa la tajuzu bi aqalli min thalathati ashkhasin. Dan tidak boleh kurang dari tiga orang. Wa la tajibu ala musafiri ghairil mustautini. Dan tidak wajib atas kelompok musafir. Taib. Qala al-masalatu tsalitsa al-mawadi allati tusalla fiha. Kemudian di mana disyariatkan salat id itu tempatnya? Qala yusannu an tusalla fi shakhra kharijal bunyani. Disunnahkan untuk salat di tanah lapang. Di luar bangunan. Li hadisi Abi Sa'idin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah SAW, beliau keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha di musalla. Ya. Taib ini istilah musalla pada masa Rasul itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat id. Ya. Kalau di tempat kita, musalla itu tempat sholat yang tidak digunakan untuk Jumatan. Gitu. Taib. Ini istilah musola di masa Rasulullah SAW, yaitu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id. Qala, kenapa di tanah lapang? Wal qasdu min dzalika wallahu a'lam. Izharu hadhi sya'irati wa ibraziha. Tujuannya dilaksanakan di tanah lapang, di luar bangunan, di luar kampung, ya, untuk menampakkan syiar ini. Untuk menampakkan tanda-tanda ketaatan ini. Wa yajuzu sholatuha fil masjidil jami' min udhrin kalmatori warrihi syadidi wa nahwi dzalika. Boleh sholat id itu di masjid jika ada udhur seperti hujan, ya. Tempat musolannya tidak bisa digunakan untuk sholat. Ya, becek. Ya. atau ada angin yang sangat kencang, dan yang semisalnya yang tidak bisa dilaksanakan sholat idnya di tanah lapang. Qala masalatu rabi'atu waktuha. Qala waktuha ka sholati duha ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin ila waqti zawal. Waktunya sholat id itu sama seperti waktunya sholat duha setelah matahari naik setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari sampai masuk waktu zuhur. Taib ini setinggi tombak itu kira-kira seperempat atau sepertiga jam setelah terbit. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Karena Rasulullah dan para sahabatnya, mereka sholat id setelah matahari tinggi. Wa li'anna ma qabla irtifa'i syamsi waktu nahin. Demikian pula, sebagaimana telah lewat, sebelum matahari menaik, ya, terbit matahari sampai menaik itu waktu larangan. Qala wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha. Dan untuk sholat Idul Adha disunnahkan untuk menyegerakan ketika waktu masuk, ya sudah masuk waktu sholat Id segera dikerjakan. Wa ta'khirul fitri, dan disunnahkan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perbuatannya Rasulullah SAW. Ya. Sunnah dari Nabi SAW. Menyegerakan Idul Adha, mengakhirkan Idul Fitri. Wa li'annan nas fi hajatin ila ta'jilil adha. Li dhabhil adhahi. Karena manusia butuh disegerakan sholat Idul Adha. Supaya mereka segera menyembelih binatang kurbannya. Wahum fi hajatin ilam tidati waqti sholatil fitri liat tasi'a li ada'i zakatil fitr. Sedangkan Idul Fitri, manusia butuh untuk ditunda, ya, diperpanjang waktunya, supaya mereka mampu menyebarkan, menunaikan zakat fitrnya, disampaikan kepada yang berhak. Taib tolal masalatul khamisah sifatuha wa ma yukra'u fiha. Tata cara sholat id dan apa yang dibaca di dalamnya. Qala wa sifatuha rak'atani qabla khutbati. Caranya adalah sholat dua rakaat sebelum khutbah. Liqali Umar, sholatul fitri wal adha rak'atani rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dua rakaat sempurna, tidak kosor, berdasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kalian, dan sungguh telah celaka orang yang mengada-adakan, yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha selain dari ini. Qala yukabiru fil ula ba'da takbiratul ihrami wal istiftahi. Wa qabla ta'awudhi sitta. Takbir yang pertama, rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, dan setelah istiftah, dan sebelum membaca ta'awud, 6 kali takbir. Ya. Berarti, 7 takbir bersama takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram, baca istiftah, kemudian takbir 6 kali. Wa fi tsaniyati qabla al-qira'ati khamsa. Kemudian rakaat yang kedua takbir kembali 5 kali, ya, sebelum membaca Al-Fatihah, ya. Setelah takbir intiqal, ghairu takbiratil qiyam, selain takbir intiqal, ya. Berarti 6, ya. Takbir 6 kali rakaat yang kedua. Takbir intikal sekali, kemudian takbir lagi 5 kali. Lihat hadis Aisyah marfu'an, ak takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbiratin. Wa fi tsaniyati khamsu takbiratin. Siwa takbiratai ar-ruku. Takbir pada Idul Fitri dan Idul Adha itu pada rakaat yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali, selain dari 2 takbir ruku. Qala wa yarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin, dan mengangkat kedua tangannya bersama dengan setiap kali takbir. Qala li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma takbiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir. Tsumma yaqra'u ba'dal isti'adzati jahran bi ghairi khilafin. Kemudian membaca ayat ya Al-Fatihah dan surat setelahnya dengan keras tanpa ada perselisihan. Wa yaqra'ul Fatihata wa fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fi tsaniyati bil ghasyati, dan membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama membaca Al-A'la, pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ghasyah. Liqalihi Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyah. Taib ini berdasarkan hadis Samurah. Wa sahha anhu annahu kana yaqra'u fil ula biqaf wal Qur'anil Majid wa fi tsaniyati biqtarabati sa'atu wa syaqqal qamar. Dan juga telah sahih dari Nabi, beliau juga dalam sholat id rakaat pertama membaca surat Qaf, rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Baik, maka mana yang dibaca? Fayura'a al-ityan bihadza marratan wa hadza marrah amalan bisunnati. Maka seseorang memperhatikan sunnah ini dua-duanya, kadang membaca Al-A'la dan Al-Ghasyah, kadang membaca Qaf dan Al-Qamar dalam rangka mengamalkan sunnah. Qala ma'amuraati dzurufil musallin fa yakhudhuhum bil arfaq, tetapi tetap memperhatikan keadaan makmum, maka menyesuaikan mana yang lebih tepat untuk para makmum. Qala al-masalatu sadisah maudhi'ul khutbah. Qala maudhi'ul khutbati fi salatil idi ba'da salati liqali ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tempat khutbah setelah salat id, pada salat id setelah salat, liqali ibni Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusallunal idaini qoblal khutbati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Abu Bakar dan Umar, mereka sholat id sebelum khutbah. Tapi berbeda dengan sholat khutbah Jumat. Dan sholatnya dalam riwayat Jabir bin Samurah diriwayatkan Imam Muslim, ya, bila azanin wala iqomatin. Ya, sholat id itu tidak ada azan, tidak pakai azan, tidak pakai iqomat. Ya. Tapi demikian pula wala nida as-salatul jami'ah, ya. Demikian pula tidak diseru as-salatul jami'ah, ya. Tidak, ya. Maka imam datang langsung berdiri meluruskan shaf kemudian salat, ya. Qala al-masalatu sabi'ah qada'ul id, mengkodok salat id yang terlewatkan. Qala la yusannu liman fatatu salatul id qada'uha, tidak disunnahkan orang yang terlewatkan sholat id untuk mengkodoknya. Li adami wurudi dalil ali Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara mengkodok sholat id. Qala wali annaha sholatun dzatu istima'in muayyan fala tusra'u illa ala hadzal wajhi, karena sholat id itu sholat yang memiliki perkumpulan yang khusus, ya, dengan keadaan khusus tadi, maka tidak disyariatkan kecuali dengan cara yang demikian. Ya. Muslimin berkumpul di musola tadi, di tanah lapang. Ya. Taib. Qala al-masalatu tsaminah sunanuha, sunnah-sunnah sholat id. Qala al-awwal, yusannu an tu'adda sholatul idi fi makanin barizin wa wasi'in. Kharijil baladi, disunahkan, dilaksanakan sholat id di tempat yang terbuka, yang nampak, kelihatan manusia. Luas, di luar kampung, ya perkampungan. Yajtami'u fihil muslimun li'idhari hadhi syairati. Kaum muslimin berkumpul di situ untuk menampakkan syiar ini, ketaatan ini. Wa idza shalliyat fil masjid li udhrin fala ba'sa bidzalik. Akan tetapi kalau ada udzur hujan tadi, angin yang kencang, maka boleh sholat di masjid. Qala sani wa yusannu taqdimu sholatil adha wa ta'khiru sholatil fitri kama taqaddama bayanu dzalika indal kalami ala waqtiha. Yang kedua, disunahkan mendahulukan sholat idul adha dan mengakhirkan sholat idul fitri seperti yang sudah lewat penjelasannya pada masalah waktunya. Qala salis wa an yakula qabdal khuruj li sholatil fitri tamaratin, dan makan sebelum keluar sholat idul fitri itu beberapa butir kurma dengan jumlah ganjil, ya 3, 5. Wa alla yata'ama yawman nahri hatta yusalli. Sebaliknya, kalau sholat idul adha, tidak makan dulu, ya sholat dulu baru makan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fakana la yakhruju yawmal fitri hatta yuftira ala tamaratin ya'kuluhunna witra. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, maka beliau tidak keluar sholat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma dan beliau memakannya dengan jumlah ganjil. Wala yat'amu yaman nahri hatta yusalli, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau sholat, ya selesai sholat Id. Qala Rabi, wa yusannu tabkiru fil furuji li salatil idi ba'da salati subhi masya. Disunnahkan bersegera berpagi-pagi keluar menuju salat Id setelah salat subuh dengan berjalan kaki. Liyata makana minat dunui minal imam, dalam rangka dia bisa mendapatkan tempat dekat dengan imam. Ya. Maka shof pertama, salat apapun itu perkara yang mulia, penting, ya. Wa tahsulu lahu fadilatun tidhari shalah. Demikian pula ketika dia sudah sampai di tempat musala tadi, tempat salat, kemudian dia menunggu, dia mendapatkan keutamaan intidharus shalah, ya. Yang dalam riwayat yang lain disebutkan dzalikumur ribat, itulah ribat, ya. Ribat itu menunggu waktu salat, ya. Qala al-khamis wa yusannu an yatajammala al-muslimu wa yaghtasilu wa yalbasa ahsana thiyabi wa tatayyab. Disunnahkan untuk berhias, mandi, memakai pakaian yang paling bagus dan memakai minyak wangi. Qala sadis wa yusannu an yakhtuba fi salatil idi bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umuriddin. Disunahkan khutbah sholat id itu dengan khutbah yang menyeluruh, mencakup seluruh perkara agama, ya, dari tauhid, ya, sholat, zakat, kemudian puasa, haji, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, dan perkara-perkara agama yang lain. Wa yahusuhum ala zakatil fitr, dan hasungan untuk melaksanakan zakat fitr. Wa yubayyinu lahum ma yakhrujun, dan menjelaskan hukum zakat fitr tadi, apa yang harus dikeluarkan. Wa yuraghibuhum fil udhiyati, nah pada Idul Adha menghasung kaum muslimin untuk melaksanakan udhiyah. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, menjelaskan hukum-hukumnya. Wa takunu lin nisa fiha nasibun, kemudian pada khutbahnya tadi terdapat bagian nasihat untuk para wanita. Li'annahunna fi hajatin lidzalika waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka butuh untuk mendapatkan nasihat dan dalam rangka mencontoh penteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faqad atan nisa'a ba'da faraghihi minas salati wal khutbati wa adzahunna wa dzakkarahun wa takunu ba'da salati kama sabaq. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi para wanita setelah selesai dari sholatnya dan setelah selesai dari khutbahnya, menasihati mereka, mengingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak-haknya, dan itu terjadi setelah sholat seperti sebelumnya. Taib qala sabi wa yusannu kasratu dzikri bitakbiri wa tahlili, disunnahkan memperbanyak zikir dengan takbir tahlil. Liqaulihi ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan 30 sebulan dan supaya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menunjuki kalian, memberi hidayah kepada kalian. Qala wa yajharu bi rijalu fil buyut wal masajid wal aswaq, mengeraskan takbir bagi laki-laki baik di rumahnya, di masjid, di pasar. Wa yusirru bihin nisa, sedangkan para wanita bertakbir dengan pelan. Qala al-thamin mukhalafatu tariq, sunnah yang kedelapan berjalan pada melewati jalan yang berbeda, ya. Yakni fayadhhabu ilal id min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar, berangkat menuju musala id lewat satu jalan, pulangnya melewati jalan yang lain. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafat tariqa, adalah Rasul sallallahu pada hari Id beliau menyelisih jalan, yaitu jalannya berbeda antara berangkat dan pulangnya. Wa qila fil hikmati min dzalika, di antara hikmahnya, ya, kenapa jalannya berbeda ketika berangkat dan pulang? Lias hadalahu tariqani jami'a, ya, supaya dua jalan tadi menjadi saksi dia. Dia berbuat taat lewat jalan A, kemudian pulangnya lewat jalan B. Dua-duanya menjadi saksi dia nanti di akhirat, ya. Baik. Dia telah berbuat taat di dua jalan tersebut. Qala wakila lidhari syairatil islam fihima wakila ghairu dhalika, dan juga dikatakan di antara hikmahnya adalah menampakkan syiar Islam pada dua tempat tadi, dua jalan tadi. Jalan ini nampak syiar Islam, lewat jalan ini juga nampak syiar Islam. Taib. Dan yang lainnya dari hikmah. Qala wala ba'sa bitahniyatin nas ba'dihim ba'dho yaumal idi, dan tidak mengapa manusia saling memberi ucapan selamat sebagian kepada dengan yang lainnya. Bian yakula lihari takabbalallahu minna wa minka salihal a'mal, mengucapkan kepada yang lain semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amalan-amalan yang soleh. Fakana yafaluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dilaksanakan, dilakukan oleh para sahabat Nabi dahulu. Ma'a idharil basasati wal farahi fi wajhi man yalqahu, dengan menampakkan keceriaan, kegembiraan di wajahnya kepada orang-orang yang mereka temui. Ini hari Id, ini hari gembira, ini hari kaum muslimin berbahagia. Baik. Qala al-babu salisu asyar, asalisa asyar fi sholatil istisqa wa fihi masail, tentang sholat meminta hujan. Qala al-masalatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu dhalika, masalah yang pertama adalah pengertiannya, hukumnya, dan dalilnya. Qala al-awwal ta'rifuha al-istisqa'u huwa talabus saqyu, talabus saqi. Minallahi ta'ala inda hajatil ibad ilaihi. Istisqa adalah meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hamba manusia membutuhkannya. Ala sifatin makhsusatin, caranya meminta hujan dengan cara yang khusus, yaitu dengan sholat tadi ya. Wa dzalika idza ajdabat ajdabatil ardu, yang demikian itu ketika buminya kering. Wa qahatal mator, dan berhenti hujan lama ya. Li'annahu la yasqi wa la yanzilul ghaits illallah wahdahu, karena tidak bisa memberi air, tidak bisa menurunkan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala tsani hukmuha, hukmu salatul istisqa annaha sunnatun muakkadatun. Hukumnya salat istisqa adalah sunnah yang sangat ditekankan. Liqali Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal qiblah. Rasulullah keluar meminta hujan menghadap ke kiblat, yad'u wa hawwala rida'ahu, beliau berdoa dan membalik selendangnya. Wa shalla rak'atain, beliau salat dua rakaat. Jahara fihima bil qiraati, mengeraskan suara dalam salatnya. Baik, qala al-mas'alatu tsaniyah sababuha wa sababuha al-qahtu awan hibasul mator, sebab salat istisqa adalah kekeringan, yaitu tertahannya hujan, tidak hujan-hujan. Lianna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kan yafalu alidzalik. Baik, qala al-mas'alatu tsalitsah waqtuha wa kaifiyatuha, waktu dan caranya. Qala waktu salatil istisqa wa sifatuha ka salatil id, waktu salat istisqa dan sifatnya itu seperti salat id. Liqol Ibnu Abbasin, shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil idain. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat seperti salat id. Qala fayustahabu fi'luha fil musalla ka salatil id wa tusalla rak'atain, ya ini sama seperti salat id, itu maksudnya adalah disunnahkan dikerjakan di musalla ya, tanah lapang tadi ya, seperti salat id, dan salatnya dua rakaat seperti salat id. Wa yajharu bil qiraati fihi ma ka salatil id, dan bacaannya juga keras. Wataku nukoblal khutbati. Demikian pula sholatnya sebelum khutbah. Qala wa kadzalika fi adati takbirati wa ma yukra'u fiha. Demikian pula bilangan takbir. Bilangan takbirnya sama seperti 7 pada yang pertama dan 6 pada yang kedua. Wa yajuzul istisqa ala ayyi sifatin kanat, dan boleh meminta hujan dengan cara apapun ya, yakni tanpa salat misalkan. Fayadul insan, yakni dia semata-mata berdoa meminta hujan ya. Wa yastasqi fi salatihi idza sajad, berdoa minta hujan ketika salatnya dia dalam keadaan sujud ya. Dalam sujudnya dia berdoa memohon, ini juga bentuk istisqa ya. Qala wa yastasqil imamu 'alal mimbar fi shalatil jum'ah, demikian pula boleh imam ketika berkhutbah di atas mimbar berdoa minta hujan. Faqad istaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari yaumal jum'ah, karena Rasul pernah istisqa di atas mimbar pada hari Jumat. Ya. Baik, Qala al-masalatu rabi'a al-khuruj ilaiha, keluar untuk melaksanakan sholat istisqa. Qala idza arada al-imam al-khuruj laha wa adzannas wa amarahum bit-taubati wal khuruj minal madzalimi. Jika imam ingin keluar untuk sholat istisqa, maka dia menasihati manusia, memberi nasihat, diperintahkan untuk banyak bertaubat, kemudian berlepas diri dari kezaliman. Dia berlepas diri dari kezalimannya. Qala wa tarka tabaghuti wa tasahun, dan meninggalkan permusuhan dan saling membenci, kebencian dengan kaum muslimin. Li'annahu sababun biman il khair minallahi subhanahu, karena ini kezaliman, saling bermusuhan itu sebab terhalanginya kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li'annal ma'asi sababul qahti wa taqwa sababul barokati, karena kemaksiatan itu sebab kekeringan, sebagaimana ketakwaan itu sebab turunnya barokah. Taib. Dalam Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Sungguh benar-benar. Ada lam ta'kidnya. Sungguh benar-benar. Kami akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka karena sebab perbuatan mereka. Baik. Di antara faedah ayat ini yang disebutkan saya sakti, kebaikan dunia, lapangnya rizki, kuatnya ekonomi itu bukan semata-mata dengan usaha, dengan kuatnya teknologi, dengan usaha yang sungguh-sungguh, mengolah tanah, mengolah tambang, mau itu enggak. Tetapi di antara sebab terbesar itu adalah keimanan dan ketakwaan. Ini, kalau beriman dan bertakwa, Allah yang bukakan barokah itu. Walaupun negerinya gersang misalkan, enggak tumbuh tanaman. Ketika beriman dan bertakwa, maka Allah datangkan kebaikan itu dari jalan yang enggak disangka-sangka. Rizki itu datang kepada mereka. Baik, maka enggak semata-mata pendidikan, keterampilan yang mumpuni, pendidikan yang tinggi, pendidikan ilmu ilmu dunia, yang menyebabkan negara itu menjadi maju ekonominya, tidak, tetapi yang terbesar adalah iman dan takwa, Baik, ini kalau mereka memahami, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Allahul musta'an. Qala yatanadzafu laha wa la yatatayyab. Membersihkan diri untuk berangkat sholat istisqa, tetapi tidak memakai minyak wangi. Wa la yalbasu zina. Tidak memakai pakaian terbaik, seperti sholat id, tidak memakai perhiasan. Kenapa? Li'annahu yaumustikanatin wa khusu. Karena ini adalah hari untuk merendahkan diri, menampakkan kebutuhan, menampakkan hajat dia. Dia sangat butuh, gitu. Menunjukkan kebutuhan dia. Wa yakhruju mutawadhi'an mutakhashi'an mutadhallilan mutadarri'an. Keluar dalam keadaan tawadhu, khusu, merendahkan diri, tadoru, yakni menampakkan kebutuhan dia. Dia sangat butuh, yakni butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakan ibadah salat mengharap turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liqali Ibnu Abbas, faraja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashi'an mutadarri'an. Rasulullah SAW keluar untuk minta hujan. Itu dalam keadaan tawadhu, tazallul, pakaiannya seadanya ya, dalam keadaan khusyuk, jalannya tenang, tidak tabahtur dalam jalan gitu ya. Jalannya menunduk, menundukkan kepala dan diam ya, nampak menampakkan kebutuhan dia gitu, orang yang sedang besar hajatnya gitu. Baik, kalau masalatul khamisah al-khutbatu fiha, khutbah pada sholat istisqa. Kala yusannu an yaktub al imam fi sholatil istisqa'i bi khutbatin wahidatin ba'da sholati takunu jami'atan wa syamilata. Disunahkan berkhutbah imam pada sholat istisqa satu kali khutbah setelah sholat ya, dan dengan khutbah yang mencakup juga ya'muru fiha bitaubati wa kasrati shadaqati warruju'i ilallah wa tarkil ma'asi. Di dalam khutbahnya menyebutkan perintah untuk taubat, banyak bersedekah, kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Qala wa yambaghi an yaksura fil khutbati minal istighfar, memperbanyak istighfar dalam tobatnya. Wa qira'atal ayati allati ta'muru bihi, dan banyak membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk istighfar. Wa yaksuru minad du'a bi talabil ghais minallahi ta'ala, banyak berdoa meminta hujan. Kaqalihi Allahumma aghisna wa qalihi Allahumma askina ghaisan mughisan mari'an mari'an ajilan ghaira ajilin nafi'an ghaira dar. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, hujan yang lebat, yang bermanfaat, menumbuhkan, memberi tanah tersebut air yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang segera, ya, tidak ditunda-tunda, hujan yang bermanfaat, yang tidak bermudarat. Ya. Qala makna mari'an sahlan thayyibah. Ya. Makna mari'an dengan hamzah itu hujan yang mudah, yang baik. Mari'an dengan ain, muhsiban itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Hujannya tadi bermanfaat. Dengan hujan itu setelahnya tumbuh. Bumi menjadi hijau, tanaman-tanaman menjadi subur. Wa qalu Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ilahin. Qala wa nahwi dzalika. Baik, dan yang semisalnya dari doa meminta hujan, wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, ini di antara salah satu tempat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangan, itu ketika istisqa ya. Taib. Hatta kana yara bayadha ibtihi, sampai-sampai terlihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'u an-nasa aydiyahum, manusia juga mengangkat tangan mereka. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastasqi fi salatil jum'ati rafa'an nasu aydiyahum, karena ketika Rasul mengangkat kedua tangannya minta hujan pada salat Jumat, manusia juga mengangkat tangan-tangan mereka. Wa yaksuru minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna dzalika min asbabil ijabati, dan jangan lupa ketika berdoa banyak membaca solawat, karena itu sebab terkabulkannya doa. Qala al-masalatu sadisah as-sunanul lati yambaghi fi'luha fiha, sunnah-sunnah yang sepantasnya untuk dikerjakan padanya. Qala al-awwal an yaksura minad du'ail ma'thuri anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, memperbanyak doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada riwayatnya dari Nabi doanya. Wa yastaghfilul qiblata fi akhir doa, menghadap kiblat di akhir doanya. Wa yuhawwilu ridaahu, kemudian membalik ridanya, pakaian atasnya dibalik ya. Yang luar dibalik ke dalam, yang kanan dibalik ke kiri. Faya ja'alul yamina ala simal wa simal ala yamin. Bagian kanan berarti pindah pada bagian yang kiri. Wa kadzalika masabaha arida kal abaati wa nahriha. Demikian pula yang menyerupai selendang seperti abaah, pakaian yang besar itu, dan yang semisalnya. Qala wa faqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ila an-nasi dhahrahu wastaqbala al-qiblata thumma hawwala ridaahu. Dan telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik dari manusia, asalnya menghadap manusia, ya, berkhutbah. Kemudian di akhir khutbahnya berbalik membelakangi manusia, ya, mengarah ke kiblat. Kemudian beliau membalik ridanya, pakaian atasnya, ya, yang kanan dipindah ke kiri. Waqila al-hikmatu min tahwili rida at-tafa'ulu bi tahwilil hal amma 'alaihi. Dikatakan hikmah dari merubah pakaian tadi, selendangnya, itu dalam rangka optimis, ya. Optimis, tafaul, ya. Perasaan optimis, husnudzon, akan berubahnya keadaan dia. Setelah meminta hujan, ini insya Allah Allah akan merubah keadaannya. Setelah sulit air, maka akan mudah setelahnya. Gitu. Qala sani yusanu an yakhruja ila salatil istisqa'i jami'ul muslimin hatta nisa'i wasibyan. Disunnahkan keluar salat istisqa seluruh muslimin, bahkan para wanita dan anak-anak. Qala salis yusanul khuruj ilaiha bi khudu'in wa khusu'in wa tadhallulin. Faqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashi'an mutadarri'an. Ya. Taib, dalam keadaan khudu', tunduk, ya, tenang, ya, sebagaimana tadi, menampakkan sangat butuh, dia sangat mengharap, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala Rabbi yusannu 'inda nuzulil matar an yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu. Dan sunnah ketika turun hujan untuk berdiri, ya, awal turunnya hujan maka dia keluar. Artinya, supaya dia terkena air hujan tadi. Wa yaqulu Allahumma sayyiban. Kemudian dia berdoa, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Qala wa sayyibu al-munhamiru al-tadafiku. Sayyib itu hujan yang deras turunnya dengan kenceng gitu. Turun deras-deras yang turun sangat deras gitu. As-sayyib, ya. Seolah-olah dituang, ya. Ya subu, ya. Minal a'la. Wa yaqulu mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Kemudian setelah itu dia juga berdoa, kita diberi hujan karena karunia dari Allah dan rahmatnya. Taib qala al-khamis wa idza kathura al-mataru wa khifa min ad-darari yusannu ayyakula. Kemudian kalau turun hujan banyak, ya, berhari-hari hujan tidak berhenti, khawatir menimbulkan doror, ya, banjir, merusak pertanian, merusak ladang, merusak rumah, ya. Maka dia berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, ya, jangan kepada kami. Allahumma alat tirabi wal akam wa butunil adiyah wa manabiti syajar, ya Allah, turunkan hujan itu pada tempat-tempat yang jauh, ya, tempat-tempat yang terbuka dan di perut-perut lembah. Ini biar diserap di lembah itu airnya. Dan tempat-tempat turunnya, tumbuhnya tanaman di hutan. Watirab Jabal Asigor. Watirab itu gunung-gunung kecil, bukit-bukit. Wal akam jamu akmah. Akamah wa yatal. Akamah atol ini dataran tinggi. Wa huwa mastama minal hijarati fi makanin wahidin, tempat terkumpulnya batu. Taib, ini salat al-istisqa, ya. Qala al-babu rabi asar fi salatil kusuf wa fihi masail. Al-masalatul ula ta'riful kusuf wal hikmatu minhu. Taib qala al-kusuf huwan hijabu da'i ahadin niraini. Asyamsa wal qamar bisa babin ghairi mu'tadin. Kusuf adalah tertutupnya cahaya salah satu dari cahaya matahari dan bulan karena satu sebab yang tidak biasa. Baik. Qala wal kusuf bima'na wahidin, kusuf dengan kaf dan kusuf dengan kho maknanya sama, itu gerhana, ya. Matahari ataupun bulan. Qala yahdutsullahu azza wa jalla dzalika takhfifan li ibadihi hatta yarji'u ilahi subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan gerhana itu dalam rangka menakut-nakuti hambanya supaya mereka rujuk kembali taubat kepadanya, ya. Yakni zat yang menjalankan matahari dari timur ke barat, ya, teratur, terang sinarnya terus-menerus. Demikian pula bulan, ya, terbit kemudian tenggelam. Dia juga mampu untuk melakukan yang tidak semestinya, gitu. Menghentikan matahari misalkan, menutup cahayanya, tidak muncul cahaya matahari, gitu. Maka yang demikian mengharuskan rasa takut dari hamba tadi, ya. Ini baru ditutupi sebagian, ya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menutupi seluruhnya, gitu, ya. Baik. Ini bagi orang-orang yang beriman, ya. Sedangkan orang yang tidak beriman ya menganggap itu kejadian alam, ya, kejadian biasa lumrah, gitu. Baik. Qala kama qala ta'ala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Wa inna ma yukhawifullahu bihima ibadahu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat, dua tanda-tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak tertutup, ya. Tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang, ya. Gerhana pada masa Nabi satu kali terjadi itu pada waktu matinya putra beliau Ibrahim, ya. Alaihi salam. Mati, maka terjadi gerhana. Nah, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa ini mati karena gerhana karena meninggalnya Ibrahim, ya, karena meninggalnya orang-orang yang mulia, orang yang besar, gitu, ya. Baik. Nah, ada sebagian orang-orang kafir ya saat ini mereka sangat terheran dengan hadis ini, ya, sangat luar biasa Rasulullah SAW menunjukkan tentang benarnya beliau adalah utusan Allah, ya. Kenapa? Saat itu ya, orang itu pada keyakinan mereka secara umum masyarakat itu, ya kan, menganggap gerhana itu karena matinya orang besar, ya, orang mulia gitu. Kalau seandainya Rasul itu bukan utusan yang jujur, utusan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, maka mesti akan menggunakan momen itu, ya kan. Wah, ini momen yang tepat untuk membuat manusia itu apa tunduk kepada dia, ya. Iya, akan dibenarkan, ya kan. Iya benar, ini karena matinya anak saya yang mulia, gitu, ya kan. Tetapi enggak, Rasul enggak memanfaatkan itu, ya. Rasul menyatakan matahari dan bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk Allah. Terjadi gerhana bukan karena matinya orang, ya, orang mulia, atau hidupnya orang mulia, lahirnya orang mulia, gitu, ya. Taib. Ini insafnya Rasul SAW, ya kan. Taib. Kalau pendusta, ya, kalau orang yang kadzab, maka akan menggunakan momen itu untuk kepentingan dirinya, ya. Taib. Qala masalatul tsaniyah, hukmu sholatil kusuf wa daliluha. Qala salatul kusuf wajibatun ala ma sara bi Abu Awana fi sahihihi. Salat kusuf wajib berdasarkan riwayat yang sharih dari Abu Awana dalam sahihnya. Qala wa hukiya an Abi Hanifah wa jroha Malikun majra Jum'ah, dihikayatkan dari pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik memperlakukan sholat khusuf itu seperti sholat Jumat, ya. Yakni wajib. Ya. Wa qawwa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala al-qawla biwujubiha. Ibnu Qayyim juga menguatkan pendapat wajib sholat khusuf itu. Ya. Wa ayyadahu Syekh Ibnu Utsaimin, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kenapa wajib? Wa dzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha wa kharaja fazi'an ilaiha wa akhbara annaha tahwifun lil ibadi. Karena Nabi SAW memerintahkan al-amru yaqtadil wujub, perintah itu mengharuskan wajib. Dan beliau keluar ketika gerhana dalam keadaan takut. Ya. Dan mengkabarkan bahwasannya ini bentuk tahwif. Ya. Perkara yang dijadikan untuk menakut-nakuti hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan hukumnya wajib, jamaahnya tidak wajib, ya. Kalau dia tidak bisa jamaah, ya salat sendiri, salat khusuf itu gitu. Baik. Qala waktuha min ibtida'il khusuf ila dhahabihi. Ya. Awal waktu salat khusuf itu sejak terjadinya khusuf sampai hilangnya, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum shay'an min dzalika fasallu hatta yanjaliya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat seperti itu, ya, yaitu gerhana, maka segera salat sampai terang, sampai nampak bulan atau matahari itu, ya. Yakni hilang gerhananya. Qala al-masalatu rabi'atu kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha. Tata cara dan apa yang dibaca padanya. Qala wa kaifiyatuha rakatani yukra'u fil ula jahran lailan kana taw naharan al-fatihata wa suratan tawilatan. Caranya dua rakaat, membaca pada rakaat pertama dengan keras, baik salatnya malam gerhana bulan atau siang gerhana matahari, al-fatihah dan surat yang panjang. Summa yarka'u tawilan, setelah membaca surat panjang, rukuk juga panjang, rukuknya juga panjang, ya. Hampir mirip dengan berdirinya tadi. Summa yarfa'u fayusmi'u wa yahmadu. Kemudian bangkit dari rukuk dan membaca tasmi' sami Allah liman hamidah itu, dan membaca hamdalah Rabbana walakal hamd, ya. Wala yasjud, tetapi tidak bersujud setelah bangkit dari rukuk, tidak sujud, tetap berdiri. Bal yaqra'ul fatihata wa suratan tawilatan dunal ula. Kembali membaca Al-Fatihah lagi, ya, seperti setelah takbiratul ihram. Kemudian membaca surat yang panjang lagi, tetapi lebih pendek dari yang pertama. Tsumma yarka'u tsumma yarfa'u. Baru setelah itu rukuk, kemudian bangkit, tsumma yasjudu sajdataini tawilataini, kemudian sujud dua kali dengan sujud yang panjang. Ini satu rakaat, dua rukuk, ya. Itu salat gerhana, ya. Tsumma yusholli tsaniyata kal ula, kemudian rakaat yang kedua sama seperti rakaat pertama. Satu rakaat, dua kali rukuk, ya. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'alu, akan tetapi panjangnya lebih pendek dari rokat yang pertama tadi. Suratnya, rukuknya, sujudnya lebih pendek, ya, dari yang pertama. Dan ini yang disunahkan setiap sholat, itu rokat pertama lebih panjang dari rokat yang kedua. Rokat yang kedua suratnya lebih pendek dari rokat yang pertama. Qala liqali Jabir kusifati samsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Terjadi gerhana matahari pada masa Nabi SAW pada hari yang sangat panas. Fasalla bi ashabihi fa'atala al-qiyam. Dalam keadaan panas itu, Rasul sholat dan memperpanjang berdirinya. Suratnya panjang bacaannya. Hatta ja'alu yakhirun. sampai-sampai mereka ada yang tersungkur ya. Summa raka'a fa'athala, kemudian beliau rukuk dan panjang rukuknya. Summa rafa'a fa'athala, setelah rukuk berdiri lagi panjang berdirinya, baca Al-Fatihah dan surat lagi. Qala summa raka'a fa'athala, kemudian rukuk dan panjang lagi rukuknya. Summa sajada sajdataini summa qoma, kemudian sujud dua kali kemudian berdiri, ini rakaat pertama ya. Fasana anahwa dzalika, maka setelah berdiri dari sujud melakukan seperti yang pertama, baca Al-Fatihah surat, rukuk, bangkit, baca Fatihah surat lagi gitu. Fakanat arba rokaatin wa arba sajadatin, maka sholat gerhana itu dua rokaat dengan empat rukuk ya. Rukuknya empat kali, sujudnya juga empat kali ya. Satu rokaat dua kali rukuk ya. Kalau wa yusannu, taib disebutkan Syaikhul Utsaimin, caranya ndak normal, ndak seperti sholat biasa, satu rokaat satu rukuk itu ya. Disebutkan karena keadaannya juga luar biasa ya. Matahari yang biasanya terang benderang tidak nampak cahayanya ya, tertutup ya. Berarti ini kondisinya luar, di luar kebiasaan ya. Demikian pula bulan tertutup cahayanya. Nah, demikian pula sholatnya juga tidak seperti sholat-sholat biasa ya. Satu rakaat dua rukuk. Qala wa yusannu an ya'idul imamun nasa ba'da salatil kusufi wa yuhadziruhum minal ghaflati wal iktirari bid dunya, dan disunahkan imam menasihati manusia setelah salat kusuf, memperingatkan mereka dari kelalaian, memperingatkan mereka dari tertipu terhadap dunia. Wa ya'muruhum bil iksar minad du'a wal istighfar, merintahkan mereka untuk memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad khotoba an-nasa ba'da sholati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, berkhutbah kepada manusia setelah sholat. Waqala, beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan rembulan dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, yaitu karena lahirnya seseorang. Jika kalian melihat itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan salatlah dan sedekahlah. Itu kerjakan amalan-amalan bir. Qala fa idzan tahati shalah qabla al-injila fala tu'atu bal yadhkuru wa yakthuru min du'aihi. Kalau sudah selesai salatnya, ternyata belum selesai gerhananya ya, maka sudah selesai, tidak diulang lagi salatnya ya. Tetapi dia memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Liqali sallallahu fa sallu wa tu'u hatta yakshifa bima bikum, karena Rasul mengatakan, maka sholatlah, berdoalah, sampai tersingkap apa yang menimpa kalian. Qala fadalla ala annahu in salama minas sholati qoblal intilai tasaghola bidu'a. Ini menunjukkan bahwasannya, kalau dia sudah salam sebelum nampak terang, maka dia menyibukkan diri dengan berdoa. Wa idza sammal in wa idza tammal insila'u wa huwa fi sholati atammaha khafifatan wa la yaqta'uha. Sebaliknya, kalau sudah selesai gerhananya, salatnya belum selesai, maka selesaikan salatnya, ya tidak diputus salatnya, tetapi diselesaikan dengan amalan yang ringan. Suratnya diperingan, berdirinya lebih pendek, rukuknya lebih pendek, dan seterusnya. Taib, ini sholat kusuf. Qala rahimahullahu ta'ala al-babul khamisa asyara fi sholatil janazati wa ahkamil janaizi, tentang sholat janazah. Ini bab terakhir pada kitab as-sholah ya, tentang sholat jenazah dan Hukum penyelenggaraan jenazah. Qala janaizu jam'u janazatin bifathil jim wa kasriha. Jenazah itu jamak dari janazah atau jinazah. Ya. Bimakna wahidin, maknanya sama. Waqila bil fathi ismun lil mayyit. Dan dikatakan, kalau ja dengan fathah, maknanya jenazah, ya, mayit, ya, maknanya mayit itu, jenazahnya. Ya. Wabil kasri ismun lima yuhmil yuhmal alaihi. Kalau dengan kasroh, itu jinazah, itu adalah alat untuk mengangkut jenazah. Ya, anak su, ya, keranda. Ya. Kalau yang bagi lil insan an yatadzakkaral mauta wa nihayatahu fi hadzihi dunya, maka sepantasnya manusia memperbanyak mengingat kematian dan akhir hidup dia di dunia ini. Untuk apa? Fayastaidda lidzalika bil amali shalihi, supaya dia mempersiapkan untuk itu dengan amalan-amalan salih. Wa tazawwuda lil akhirah, berbekal untuk hari akhirat. Wa taubah minal ma'asi, bertaubat dari kemaksiatannya. Wal khuruja minal madzalimi, dan dia segera melepaskan diri dari kezaliman-kezaliman. Qala wa tusannu iyadatul marid, disunnahkan menjenguk orang sakit. Qala wa tadhkiruhu at-taubata wal wasiyah, dan disunnahkan mengingatkan orang sakit itu dengan taubat, banyak taubat, ya. Dan diingatkan dengan wasiat, ya. Kalau ada kewajiban yang harus dia tunaikan belum selesai, maka dia wasiatkan, ya. Atau sebaliknya, ada orang yang punya kewajiban pada dia, yakni dia punya harta di tangan orang lain, dia juga berwasiat, ya. Supaya tidak terjadi perselisihan setelah dia tidak ada, ya. Fa idza tadara yusannu talqinu la ilaha illallah wa tawjihu lil qiblah. Kalau seorang yang sakit itu sedang intidor menghadapi kematian, disunnahkan untuk mentalkin la ilaha illallah, ya. Sekali kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dibiarkan, tidak diulang-ulang terus, ya. Tidak diperintahkan la ilaha illallah baca terus, baca tenda, ya. Sekali mengucapkan la ilaha illallah sudah, biarkan. Kecuali kalau dia berbicara pembicaraan lain, ya. Dia ngomong sesuatu yang lain, minta itu anu, minta sesuatu atau berbicara yang lainnya, maka diulang lagi. Tujuannya supaya kalimat la ilaha illallah itu ucapan terakhir, ya, yang dia ucapkan di dunia. Kalau sudah menjadi yang terakhir, sudah tidak perlu diulang-ulang terus, ya. Karena dia dalam kondisi berat. Orang sekarat itu kondisinya berat, ya. Kalau diperintahkan ulang-ulang terus, bisa jadi dia tambah jengkel, gitu. Taib. Fa idza mata sunnah tahmituhu. Kalau sudah meninggal, maka disunnahkan untuk menutup kedua matanya. Wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi, dan menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya dan penguburannya. Qala al-mas'alatul ula hukmu ghaslil mayyit wa kaifiyatuhu. Qala al-awwal hukmuhu ghaslul mayyiti wajibun di amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Mandikan mayit itu wajib, yakni bagi orang yang hidup, karena Rasul memerintahkannya. Kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasat hunaqatuhu, seperti kisahnya orang yang muhrim yang ditendang oleh untanya. Iksiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan bidara. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam fi nati Zainab radhiyallahu anha iksilnaha salasan aw khamsan aw sab'a. Wa huwa fardhu kifayatin ijma'an, dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Qala tsani kaifiyatul husli, yang kedua tata cara memandikan. Yang bagi an yahtaro litasilil mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi akamil husli. Sepantasnya dipilih orang yang memandikan mayit itu orang yang thiqah, adil, orang yang berilmu tentang hukum-hukum memandikan mayit. Wa yuqaddamu fit taghsili alwasi, dan didahulukan dalam memandikan mayit itu orang yang mendapatkan wasiat, ya. Kalau mayitnya sudah berwasiat, nanti yang memandikan saya fulan, yang menyolatkan saya Alan, misalkan, yang menguburkan saya Fulan, maka orang yang mendapatkan wasiat didahulukan. Summal akrabu fal akrab. Kemudian setelah itu, kerabat dekat kerabat dekatnya. Kal ab wal jad wal ibn idza kanu arifin bi ahkamil husni. Seperti bapaknya, kakeknya, anaknya, jika mereka orang-orang yang berilmu tentang tata cara memandikan. Wa illa qudima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalik. Nah, kalau kerabatnya tidak berilmu tentang memandikan jenazah, mengurusi jenazah, maka didahulukan orang lain yang berilmu. Warrajulu yaghsiluhu rijal wal mar'atu taghsiluhan nisa. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, wanita dimandikan oleh wanita. Taib. Walaupun mahramnya, ya, adiknya, kakaknya, tetap ya, wanita-wanita, laki-laki, laki-laki. Ya. Walikulli wahidin minaz zawjaini taghsilul akhar. Farrajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha. Kecuali laki-laki boleh memandikan wanita itu jika suami istri, ya. Suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya. Qala walikullin minar rijal wan nisa taghsilul atfal duna sinni sabiati. Kalau mayitnya anak kecil kurang dari 7 tahun, boleh laki-laki memandikan anak perempuan, wanita memandikan anak laki-laki yang belum 7 tahun, ya. Wala yajuzu lil muslim rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir. Tidak boleh seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, memandikan orang kafir. Qala wala hamlu janazatihi wala takfinu. Tidak pula boleh mengangkat jenazahnya atau mengkafaninya. Wala sholatu alaihi lebih-lebih mensolatkannya. Walau kana qariban kal ab wal walaupun kerabat dekat seperti ibunya atau bapaknya. Qala wa yustaratu an yakuna al-ma'u alladhi yaghsilu bihi al-mayyitu tahuran mubaha. Dan disyaratkan air yang digunakan untuk mandikan mayit itu suci dan mubah. Wa an yaghsila fi makanin mastur. Dimandikan di tempat yang tertutup. Wala yambaghi huduru man la ilaqata lahu bi taghsilil mayyit. Tidak sepantasnya orang yang tidak berkepentingan memandikan mayit itu, dia masuk ke dalam tempat pemandikan mayit tersebut. Qala wa sifatul husli, iya. An yadu'ahu ala sariri huslihi. Diletakkan di tempat pemandian, ya, ranjang pemandian. Ya. Thumma yasturu auratahu, kemudian auratnya ditutup. Thumma yujarriduhu min siyabihi, pakaiannya dibuka semua. Wa yuwarihi anil uyun fi hujratin aw nahwiha. Diletakkan di tempat tertutup dari pandangan manusia, di kamar atau yang semisalnya, ya. Kalau tempat kita dibuatkan bilik yang bisa dipindah-pindah itu, ya. Tsumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Kemudian yang pertama, mayit diangkat kepalanya, dibungkukkan gini, ya, seperti akan duduk, ya. Baik. Kemudian summa yumarriru yadahu ala batnihi wa yu'assiruhu. Kemudian tangannya dia, orang yang memandikan itu, ditekan ke perut, ya, perutnya ditekan, ya, ditekan. Summa yunazifu al-makrojain. Nah, supaya kalau ada kotoran yang akan keluar, ya, sudah akan keluar, ya, maka akan keluar. Kemudian setelah itu dicuci tempat keluarnya kotoran kubul dan dubur itu, ya. Qala wa yunajjil mayyit fa yaghsilu ma 'alal makhrajaini min najasatin. Dibersihkan mayit, dicuci itu tempat dua tempat keluarnya kotoran itu. Wa dzalika yalufu khirqatan 'ala yadihi. Nah, orang yang memandikan, mencuci tempat keluarnya kotoran itu tidak serta-merta langsung tangan kosong, ya, tetapi tangannya dibungkus dengan sapu apa kaos tangan atau kain, ya, di tidak langsung mengenai kulitnya gitu ya. Tsumma yanwil ghusla, kemudian setelah itu, nah ini tadi pertama ya, supaya kalau ada kotoran yang akan keluar ya, itu kalau sudah tidak tahu kondisinya kan, mungkin sudah ada yang mau keluar, itu sudah di luar, kalau dia gerak akan keluar. Nah kalau tidak dibungkukkan tadi atau di perutnya diusap itu, nanti ketika diangkat atau dikafani dia keluar gitu. Baik. Qala tsumma yanwil ghusla wa yusammi, kemudian berniat memandikan, baca basmalah, wa yuwaddi'uhu kawudu is-shalah, diwudukan seperti wudunya untuk salat, illa fil matmadati wal istinsak, kecuali pada matmadah dan istinsak sudah tidak bisa, maka fayakfil masha mal fayakfil masu ala fam wal al, cukup mulutnya diusap dengan air, tangan kita tadi yang pakai kaos tangan ya, dicelupkan air, diusapkan ke mulutnya dan hidungnya ya. Tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima isidri, kemudian dicuci kepala dan lihyahnya dengan air bidara au sabun atau air sabun au ghairu dzalik atau yang lainnya dari pembersih. Tsumma yaghsilul mayamin minal mayasir, kemudian didahulukan bagian tubuh kanan sebelum bagian tubuh kiri. Tsumma yakmulu ghusla baqil jismi, kemudian setelah itu diratakan mandinya seluruh jasad ya, seluruh tubuhnya dari kaki sampai kepalanya. Wa yustahabu an yulifa ala yadihi firqatan halat taghsil, disunnahkan menggunakan penutup tangan dengan kain ya tadi atau kaos tangan ya ketika memandikan. Wal wajibu ghuslatun wahidatun idza hasala bihal inqa, wajibnya satu kali mandi ya, yaitu sekali guyur kepala sampai kaki basah semua, kena air semua. Kalau sudah bersih ya, diguyur sekali itu cukup ya, kalau sudah bersih. Wal mustahab salasu ghuslatin wa in hasala inqa, sunnahnya tiga kali basuhan ya, kepala sampai kaki guyur tiga kali ya. Qala ustahabu an yaj'ala fil ghuslatil akhirati kafura, kemudian disunnahkan juga basuhan yang terakhir itu menggunakan air bercampur dengan kafur, pewangi kafur barus. Tsumma yunsaful mayyit, kemudian setelah itu dikeringkan, dihandui. Wa yuzilu anhu ma yasra'u izalatu minal adhafir wasu'ur, dihilangkan dari dia sesuatu yang disyariatkan untuk dihilangkan seperti kukunya panjang ya, kemudian rakumisnya misalkan ya. Qala yudhaffaru sya'rul mar'ati, untuk rambutnya perempuan dipintal ya, di kelabang gitu ya, jadi tiga. Wa yusdalu min waraiha, kemudian dijulurkan ke belakangnya ya, dibiarkan ke belakang gini. Wa idza ta'adzara ghuslal mayyit li adami wujudil ma. Nah, kalau keadaannya tidak mampu memandikan mayit, tidak ada air. Au kana maqta'ul jismi bi khiraqin aw wa nahwihi, atau jasadnya terpotong atau terbakar, tidak mungkin dimandikan. Kena air tambah tidak bisa digosok, tidak bisa diam ya. Maka fa'innahu yumammimu biturab, maka ditayamumkan dengan tanah. Wa yustahabu liman ghasala mayitan an yaghtasila ba'da taghsilihi, disunnahkan yang memandikan mayit setelah itu mandi. Baik, ini taghsil al-mayit. Qala al-mas'alatu tsaniyah, man yatawalal ghuslu, siapa yang berhak untuk memandikan mayit? Qala al-afdal an yuwalla ghusl al-mayyiti man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli min athiqatil umana'il udul, yang paling afdol yang bertugas memandikan mayit adalah seorang yang paling paham tentang sunnah memandikan dari orang yang thiqah, terpercaya, amin ya, adil, tidak mengumbar aib. Misalkan kalau ada sesuatu pada mayit tidak diceritakan, tidak dikisah-kisahkan. Taib menutup aib ya. Wala siyama idza kana min ahli wa qaribi, lebih-lebih kalau orang yang sifatnya demikian itu dari kerabatnya, ya keluarganya tadi, bapaknya, anaknya, saudaranya. Kenapa? Li'anna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi ka'aliyin radhiyallahu anhu wa ghairihi. Karena yang memandikan Rasulullah SAW adalah keluarganya, seperti Ali radhiyallahu anhu, ya Al-Fadl, ya, dan yang lainnya. Wa aulan nas bi ghaslihi wasiyuhu alladhi awsa an yaghsilahu. Manusia yang paling berhak memandikan mayit adalah wasinya. Wasi yaitu orang mendapatkan wasiat dari mayit. Ya. Nah, orang yang dia sebelum mati sudah berwasiat ya, tadi. Nanti yang memandikan saya fulan. Summa abuhu, summa jaduhu. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya. Summa al-akrabu fal-akrab min asobatihi. Kemudian kerabat dekatnya dari asobah. Yaitu laki-laki yang mewarisi dari dia. Anaknya, saudara laki-lakinya, pamannya dari bapak. Tsumma dzau arhamihi, kemudian dzau rahim, ya, kerabat dekat laki-laki yang tidak mewarisi. Qala wa yajibu an yatawalla ghuslat dzakari ar-rijalu wal unsa an-nisa'u, dan wajib yang memandikan laki-laki, mayit laki-laki adalah para laki-laki, dan mayit perempuan para wanita. Qala ustazna min dzalika zaujan fa innahu likulli wahidin min huma ghuslul akhar, dikecualikan suami istri masing-masing boleh memandikan yang lain. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi, ya. Kalau seandainya terjadi sesuatu ya pada masa yang akan datang seperti yang sudah lewat, ya, yakni kalau seandainya kejadian kemarin itu belum terjadi gitu atau terulang lagi gitu, maka yang memandikan Nabi itu adalah para istrinya, bukan orang lain gitu ya. Ini menunjukkan apa? Istri boleh memandikan suaminya gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula dalil lain. Rasul berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "La muti qabli la ghasatuki wa kafantuki," ya. Kalau seandainya kamu mati sebelum aku, sungguh aku akan memandikanmu dan mengkafanimu, ya. Demikian pula, qala wa ghasalat Asma'u bintu Umais zaujaha Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma. Demikian pula Asma binti Umais, beliau memandikan suaminya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Qala wala yusalu syahidul ma'rakati, dan orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatla Uhudin an yadfanu fi thiyabihim walam yusalu walam yusalla alaihim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan suhada Uhud pada pakaian-pakaian mereka yang digunakan untuk berperang, ya. Pakaian yang mereka mati di dalamnya. Kemudian tidak dimandikan, tidak disolati. Qala wa kadzalika la yufan wa la yusalla alaihi bal yudfan bi thiyabihi. Demikian pula orang yang mati syahid, ini bentuk keutamaan, ya. Orang yang mati dalam keadaan mati syahid di medan perang tidak dikafani, bajunya tidak dipindah, tidak diganti, tidak disolatkan, dan bahkan dikubur dengan pakaiannya yang dia mati di dalamnya. Kama fil hadis sabiq, ya. Seperti dalam hadis sebelumnya tadi. Qala wasiktu wa huwal walidu yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi dzakaron kana unta. Sedangkan janin yang gugur, ya, yaitu janin yang gugur dari perut ibunya sebelum sempurna penciptaannya, ya, belum sempurna 9 bulan, baik laki-laki maupun perempuan, Idza balagha arba'ata asyhurin ghusila wa kufina. Kalau usianya sudah 4 bulan, ya, berarti sudah anak dia, ya, sudah hulam karena sudah bernyawa, ya. Maka dimandikan, dikafani, wasulli alaihi, disolatkan. Li'annahu ba'da arba'ati asyhurin yakunu insanan, karena setelah usia 4 bulan dia sudah manusia, ya, sudah menjadi manusia bernyawa dia, ya, sudah bernyawa, sudah ditiupkan ruh. Qala al-mas'alatu tsalitsah, hukmu takfinihi wa kaifiyatihi. Qala wa takfinuhu wajibun liqouli sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuhu wa kafinuhu fi thawbain. Mengkafaninya wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada muhrim yang ditendang untanya, kafanilah dia pada 2 pakaian. Wal wajibu satru jami'il badan, yang wajib itu 1 lembar saja yang menutupi seluruh tubuh, itu wajibnya, ya, tertutup seluruh tubuhnya. Fa illam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badan wutiya ra'suhu. Nah, kalau adanya itu kain yang sedikit, tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh, maka yang dipentingkan kepalanya, ya, bagian atas ke bawah. Ya. Waju'ila ala rijlahi syai'un minal idhir. Kemudian untuk kakinya ditutup dengan rumput idhir. Ya. Kalau di sana rumput idhir, rumput yang berbau wangi. Ya. Likoli khabab ifi kisati takfini Mus'ab ibni Umair. Berdasarkan ucapan Khabbab tentang kisah pengkafanan Mus'ab bin Umair. Qala fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala 'ala rijlaihi min al-ithir. Rasulullah perintahkan Khabbab ditutup kepalanya dan kakinya ditutup ithir. Qala wa la yughatta ra'sul mahmuhrimi az-zakari. Nah, ini khususnya orang yang mati dalam keadaan muhrim, ya, sedang ihram, maka ketika dikuburkan tidak ditutup kepalanya. Ini khusus muhrim laki-laki, ya. Tidak semua mayit dibuka wajahnya, ya. Tetapi orang yang mati dalam keadaan ihram, ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sahu. Rasul memerintahkan tadi sahabat yang mati dalam keadaan muhrim tadi, nah, tertendang oleh untanya itu, wala tuhammiru ra'sahu, jangan kalian tutupi kepalanya, ya. Disebutkan dalam riwayat tersebut alasannya kenapa? Yub'atsu mulabbiya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah seperti orang ihram, ya, tidak tertutup kepalanya itu, ya. Dia bangkit dalam keadaan ihram itu. Baik, ini keutamaan, ya, mati dalam keadaan ihram. Wa yakunu dzalika bi tsaubin la yasiful basharata satira. Yang demikian itu mengkafani itu dengan kain yang tidak mensifati kulit, ya, mensifati kulit itu kalau tembus pandang kainnya, kulitnya kelihatan, ya. Taib. Wa yajibu an yakuna min malbusi mithlihi. Dan sepantasnya, ya, dari kain yang biasa untuk pakaian, ya, sama seperti kain pakaian, gitu. Ndak kain untuk karung misalkan, ya. Ya li'annahu la ijhafa 'alal mayyit wa la 'ala waratsatihi. Karena tidak boleh untuk memberi perlakuan yang kasar kaku kepada mayit, demikian pula kepada ahli warisnya. Wa sunnatu takfinur rajul fi salasati lafa'ifi bidin min qutnin. Sunnahnya laki-laki dengan 3 lapis kain berwarna putih dari katun, ya, kain katun, kain dari kapas. Tabsutu ala ba'diha wa yudau alaiha mustalqian, di jereng gitu, ya, di atasnya ditumpuk 3 lembar, ya. Wayut alaiha mustalqiya, kemudian mayitnya diletakkan di atasnya dalam keadaan terlentang. Summa Yaruddu tarfal ulya minal janibil aisar ala sikihil aiman. Kemudian ditutupkan dari bagian kiri tubuh. Ya. Bagian kiri tubuhnya sini. Bagian atasnya ditutupkan gini. Ke arah kanan. Ya. Suma tarfuhal aiman ala aisar. Kemudian bagian tubuh yang kanannya ditutupkan untuk nutupi bagian yang kiri. Gini. Dari yang kiri dulu ditutupkan. Kemudian bagian kanan ditutupkan. Ini. Nah. Taib. Kola summa saniya summa salisa. Lapisan pertama, kedua. Pertama, kemudian kedua. Ya. Kemudian sampai ketiga. Kola summa yuja'alu za'idu inda ro'sihi summa yu'qad. Ya. Kemudian di kepalanya ada lebihan. Ya. Kemudian ditali. Ya. Taib. Falau kana zaid akar ju'ila inda qadamaihi kadzalika wa yuqad. Kalau kakinya juga masih sisa ya kainnya, demikian pula sama seperti kepalanya tadi ya, diikat juga ya. Fa inna dzalika asbat lil kafan. Fungsinya apa? Supaya kafannya lebih kuat ya. Kalau diangkat dibawa tidak lepas ya. Liqali Aisyata radhiyallahu anha. Kufina Rasulullah SAW fi salati aswabin bidin sahuliyatin judutin yamaniyatin. Rasul dikafani dengan tiga lapis kain berwarna putih dari daerah sahul, ini nama sebuah kain ya, yang baru dari Yaman. Ya. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada gamisnya, tidak ada imamahnya. Adroja fiha idroja. Ya. Di lungkupkan tadi dengan dilungkupkan bareng gitu tadi ya. Itu tadi tutup satu lapis, dua lapis, dan tiga lapis. Qala wali qali sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikumul bayat, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakailah dari pakaian kalian itu yang warna putih. Kenapa? Fa innaha min khairi thiyabikum, putih itu adalah pakaian terbaik kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit kalian. Qala wal unsa khamsatu asbabin min kutni izarin wa khimarin wa qamisin wa lafafataini. Sedangkan wanita dengan lima pakaian, lima lembar. Satu izar, izar itu bagian bawah ya, bawahan. Kemudian khimar, khimar itu kerudungnya ya. Qamis, qamis itu pakaian dari pundak ke bawah ya. Walifafata ini, lifaf ini kain panjang yang menutupi seluruhnya. Ya. Itu dua lembar yang menutup seluruhnya. Ya. Ini lima, dua lembar menutup semuanya, satu lembar gamis, satu lembar kerudung, satu lembar izar. Qala wasabi fi thawbin wahid, anak kecil cukup satu lembar. Wayubahu fi salasatin, boleh juga tiga lembar. Wasagiratu fi qamisin walifafataini, kalau mayit perempuan kecil satu gamis dan dua lembar. Taib, ini kafan. Qolal Ar-Rabi'ah as-salatu 'alal mayit wa hukmuha wa dalilu dzalika, mensolati mayit hukumnya dan dalilnya. Qala sholatu 'alal mayyiti fardhu kifayatin idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ismu 'anil baqin. Ya. Salat, mensolati mayit itu fardhu kifayah. Yakni jika dikerjakan sebagian muslimin sudah gugur dari yang lain. Qala wa daliluha qalu sallam fi man mata wa 'alaihi dainun. Shallu 'ala sahibikum. Rasul berkata, salatilah saudara kalian itu ya. Wa qalu sallallahu yauma mauti an najasi inna akhan lakum qad mata faqumu fasallu alaihi. Sungguhnya saudara kalian telah meninggal, maka bangkitlah salati dia ya. Taib qala surutus shalah alal mayyiti wa arkanuha wa sunanuha. Syarat-syarat salat mayit, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Qalal awal surutuha wa surutuha kalati. Syaratnya berikut ini. Taib, ini mirip dengan syarat sholat ya. An-niyatu wa taklifu wa istiqbalul qiblah wa satrul aurati wa istinabul najasati li'annaha minas salawati. Niat, taklif, ya, itu balik, akil, menghadap kiblat, menutup aurat, menjauhkan diri dari najis, karena ini termasuk sholat. Ya. Wa hudurul mayyit baina yadil musalli idza kana bil balad, dan mayitnya di depannya kalau ada di, ada hadir mayitnya, ya, tidak boleh ditaruh di jauhnya. Gitu. Qala wa islamul musalli wal musalla alai, kemudian yang mensolati muslim, yang disolati juga muslim. Wa taharutuhuma walau bitorobin biturobin liudrin, dan keduanya telah disucikan tadi, ya, mayitnya sudah dimandikan, ya. Kemudian yang mensolati juga dalam keadaan suci, telah toharoh. Qala asani arkanuha wa arkanuha kalati, rukunnya adalah al-qiyamu min qadirin fi fardiha, berdiri bagi yang mampu. Li'annaha sholatun wajabal qiyamu biha kal mafrudati, karena dia adalah sholat yang wajib berdiri seperti sholat wajib. Qala wa takbiratul arba, rukun yang kedua, empat kali takbir. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara 'ala najasyi arba'a. Qala wa qira'atul Fatihah li'umumil hadits, li'umumil hadithin la sholata liman lam yaqra bi umil Qur'an. Kemudian rukun berikutnya adalah baca Al-Fatihah, karena keumuman perintah membaca Al-Fatihah, ya. Wa sholatu 'ala Nabi, kemudian rukun berikutnya bersolawat kepada Nabi. Qala wa du'a lil mayyit, kemudian berdoa untuk mayit. Liqali sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum 'alal mayit fa akhlisu lahu du'a, jika kalian mensolati mayit maka ikhlaskan doa kalian. Qala wassalam li umumi hadis wa tahlilu wa taslim, kalau sudah mendoakan mayit kemudian salam, karena Rasul menyatakan dan tahlilnya yakni keluar dari salat itu dengan salam. Qala wa tartib bainal arkan fala yuqaddimu ruknan al akhar, kemudian tartib urut, ya, berurutan dari rukun-rukun tadi. Qala salis sunanuha, sunnah-sunnah salat mayit. Qala raful yadaini ma kulli takbiratin, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Wal isti'adzatu qablal qiraati, isti'adzah sebelum membaca surat. Wa an yad'a li nafsihi walil muslimin wal israr bil qiraati, mendoakan dirinya sendiri, mendoakan kaum muslimin, dan bacaannya dengan sir, dengan pelan. Taib qala waqtu shalah 'alal mayyit wa fatuha wa kaifiyatuha. Qala al awal waqtuha, kapan salat jenazah itu? Waktu sholati alal mayit yubda ba'da taksilihi wa takfinihi wa tajhizihi. Sholat kepada mayit itu dimulai waktunya setelah dimandikan, dikafani, dan setelah dipersiapkan. Ingka nahadiro, kalau dia hadir, mayitnya ada di daerah itu, ya, maka setelah disiapkan itu tempatnya, ya, di depan orang yang sholat. Au bulu khabari wafatihi ingka nahoiba, atau kalau sholatnya itu ma'ghaib, sholat mayit ghaib, maka sejak mendengar kabarnya, ya, kalau sudah dengar kabarnya fulan meninggal, maka sholat, ya, kayak ini sholat ghaib. Qala sani fadluha, qala man syahidat al janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Kila wa mal qiraton, qala mislul jabalainil azimaini, barang siapa yang mensaksikan jenazah sampai disolatkan, dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang mempersaksikan jenazah sampai dikuburkan, mendapatkan dua qirat. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, apakah dua qirat itu? Dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Taib. Ibnu Umar ketika mendengar hadis ini, maka beliau mengatakan, qad fatana qararit katsirah, ya, kami terlewatkan banyak qirat, ya, ndak melaksanakan ini, gitu. Baik, qala salis kaifiyatuha, Tata caranya. Yakumul imamu wal munfaridu inda ra'sir rajul wa wasdil mar'ah. Orang imam atau sholat sendirian untuk mayit, kalau laki-laki lurus kepalanya, kalau perempuan di tengahnya, yaitu perutnya. Li subuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Anas. Qala, "Tsumma yukabbiru lil ihram." Kemudian bertakbir, takbiratul ihram. Wa yata'awwadhu ba'da takbir. Kemudian setelah takbiratul ihram baca ta'awudz, tsumma yusammi, kemudian baca basmalah, tsumma yaqra'ul fatihata sirra, kemudian baca Fatihah pelan-pelan. Walau kana dzalika bilail, walaupun salatnya malam hari. Tsumma yukabbiru wa yusholli 'ala nabi kama yusholli fit tasyahud. Kemudian takbir membaca selawat seperti selawat di dalam tasyahud, ya. Di sini tidak disebutkan istiftah karena salatul jenazah itu mabniun 'ala takhfif, ya. Salat jenazah itu dibangun di atas keringanan, ya. Ringan salatnya, ya, tidak panjang gitu. Tsumma yukabbir, kemudian setelah baca selawat, takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyit, ya. Kemudian mendoakan mayit bidu'a al-warid anin nabi sallallahu alaihi wasallam minhu qauluhu, dengan doa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu an. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal bard. Wa naqihi minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Wa abtilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri aw adzabin nar. Ini kalau mayitnya laki-laki, ya. Kalau perempuan maka dhamirnya diganti, ya. Dhamir ha. Wa in kana al mayit saghiran qala Allahumma ja'alhu salafan li walidayhi wa faratan wa ajra. Kalau mayitnya anak kecil maka dia mendoakan supaya anak tersebut menjadi tabungan bagi orang tuanya, ya. Baik, tidak dimintakan ampun karena dia masih kecil, belum berdosa, ya. Tsumma yukabbir wa yaqifu ba'daha qalila, kemudian bertakbir yang keempat. Kemudian berhenti sejenak, wa in da'a bima tayassara fa hasanun. Kalau berdoa lagi yang pendek maka juga boleh. Kan yakula Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Seperti doa ini yang pendek setelah takbir yang keempat. Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi, kemudian salam satu kali ke arah kanan. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi. Kalau dia salamnya dua kali juga tidak apa-apa. Qala wa man fatahu ba'du sholati dakhala ma'al imam. Dan siapa yang ketinggalan sebagian dari sholat, dia sholat bersama imam, wa idza salama qada ma fatahu ala sifatihi, maka dia mengkodok. Misalkan dia masuk bersama imam, dapatnya cuma satu kali takbir, takbir keempat, ya. Kemudian imam salam, maka dia menambah tiga takbir lagi, gitu, ya. Atau dia dapat dua takbir, ya dia nambah lagi dua, gitu. Taib. Ini kalau ketinggalan, ya. Taib wa man fatatu sholatu qabla dafni falahu an yusalli alal qabri. Kalau dia ketinggalan sholat sebelum dikuburkan, ya, sebelum dikuburkan tidak sempat menyolati, gitu. Nah, tiba sudah dikuburkan, maka dia sholat di kuburan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjidah. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah wanita yang menyapu masjid, ya. Wa yusalla 'alal ghaibi 'anil balati indal ilmi biwafatihi walau bi syahrin aw aksar. Dan salat ghaib dari orang yang meninggal di negeri yang berbeda, ya, ketika dia mengetahui kabar kematiannya, walaupun waktunya sudah sebulan atau lebih. Qala wa yusalla ala siqti idza tamma lahu arba'ata syhurin fa'akthar. Ini tadi ya, janin yang gugur kalau sudah 4 bulan lebih maka disolati. Wa in kana aqalla min dzalika fala yusalla alaihi, kalau kurang dari 4 bulan belum ada nyawanya maka tidak disolati. Baik. Kemudian faedah dari sisi ibu yang telah keguguran, kalau usia janinnya sudah 3 bulan lebih, maka darahnya itu darah nifas. Ya. Kalau 3 bulan lebih janinnya. Kemudian yang kedua, kurang dari 3 bulan, maka tidak disebut darah nifas. Ya. Taib. Sedangkan mayitnya ini tadi, janinnya, lebih dari 4 bulan, maka sama seperti mayit dewasa, ya, dikafani, disolati, dimandikan. Ya. Sedangkan kurang dari itu, maka tidak, ya, tidak disolati. Taib. Qala hamlul janazati wasairi biha. Qala yusannu tiba'ul janazah wa tashyihuha ilal qabri. Disunnahkan mengikuti jenazah dan mengiringinya ke kuburan. Diqali sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiraton, qala mislul jabalainil azimaini. Taib, wadih ya. Wa yambagi lil muslim idza alima bi wafati ahadin minal muslimin an yukhrija li hamdi janazatihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Sepantasnya bagi muslim kalau mengetahui wafatnya salah seorang dari muslim, dia keluar untuk membawa jenazahnya, mensolatinya, mengkuburkannya. Itu untuk menyelenggaraan penguburannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa tibaul janais. Ini masuk dari hak seorang muslim. Wa yata'akkadu dzalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi, dan menjadi ditekankan mengurusi jenazah kalau tidak ada orang yang mengurusinya. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw ala dabbah. Dan tidak mengapa dia membawa jenazah tersebut dengan naik kendaraan atau dengan memikulnya, dipikul atau dinaikkan ambulan. Wala siyama idza kanatil maqbaratu ba'idah, lebih-lebih kalau kuburannya jauh, ya. Walal mutabi'i laha al-musyarakatu fil hamli, orang yang mengikuti disunnahkan untuk ikut memikulnya. Qala wa yusra'u dafnul mayyiti fi maqbaratin khasatin bil mauta, disyariatkan menguburkan mayit di kuburan yang khusus, ya. Di anna Nabi sallallahu alaihi kana yudfinul mauta fi maqbaratil baqi, karena Rasul menguburkan mayit di kuburan khusus baqi, ya. Kama tawataratil akhbar bidzalik, wa lam yunqal an ahadin min as-salafi annahu tufina fi ghairil maqbarah, tidak dinukilkan seorang salaf pun mereka dikuburkan di tanahnya sendiri, misalkan di rumahnya sendiri, misalkan, ya. Setiap keluarga punya kuburan, ya. Punya di depan rumahnya masing-masing, tidak, ya. Tetapi di tempat pekuburan yang umum. Wa yusannu isra' bil janazati wa fi ghasliha wa takfiniha wa sholati 'alaiha, dan disunahkan menyegerakan dalam penyelenggaraan jenazah, memandikannya segera, mengkafaninya, mensholatinya, menguburkannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jika salah seorang di antara kalian mati, jangan ditahan di rumah, tidak segera dilaksanakan penguburannya, ya. Dan segerakan kepada kuburannya. Qala wa ma yaf'alu ba'dun nas min ta'khiriha wa naqliha min makanin ila akhar au tiar yaumin minal usbu tudfanu fi. Sedangkan perbuatan sebagian manusia mengakhirkan menguburkan mayit atau memindah ke tempat yang jauh, ya. Rumahnya jauh, dibawa ke sana jauh. Atau menguburkan dengan milih hari dulu. Ya. Ini dikuburkan harus harinya ini, hitungannya misalkan. Taib. Bahadza kulluhu khilafus sunnah. Maka ini seluruhnya menyelisih sunnah. Qala kamaisan al-Isra fil masyi biha asna'a hamliha. Sebagaimana pula disyariatkan, disunnahkan berjalan dengan cepat ketika memikulnya. Liqali sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Segeralah dengan jenazah. Kalau dia saleh jenazahnya, maka itu adalah kebaikan yang kalian berikan kepada dia. Ya. Dia engkau segera memberikan dia kebaikan. Wa in taku siwa dzalik, kalau tidak saleh mayatnya, maka engkau segera meletakkan mayat tersebut dari pundak kalian. Qala lakin la yakunu isra'an syadida, tetapi tidak boleh dengan cepat yang keterlaluan sampai tergoncang-goncang apa mayatnya misalkan. Badunal khababi kamastarahu ba'dul ulama. Bahkan di bawahnya khobab-khobab itu jalan dengan cepat. Taib. Wa 'alal hamilin lil janazati as-sakinatu wal waqar. Para pemanggul jenazah itu harus sakinah waqar. Sakinah itu dalam hayahnya, ya, keadaannya tenang, enggak gerusa-gerusu, ya. Waqar itu keadaan hatinya tenang, ya, tidak merasa dikejar-kejar dan seterusnya. Yakni zahir dan batinnya tenang, ya. Wa adamu rafi saut, dan tidak mengangkat suara, la bi qiraatin wala bi ghairiha, tidak membaca Al-Qur'an ataupun membaca yang lain, tahlil dengan tahlil sambil jalan, ya. Tidak. Li'annahu lam yathbut anin Nabi SAW syai'un an dhalika. Karena tidak ada yang sahih dari Nabi SAW yang demikian itu. Wa min fi'lihi faqad khalafa wa man fa'alahu faqad khalafa sunnah. Dan barang siapa yang melakukannya, ya, bawa jenazah dengan baca tahlil, ya, maka menyelisih sunnah. Qala wa la yajuzu lin nisa al-khuruju ma'al janazati li hadisi ummi Athiyah. Kemudian wanita tidak boleh keluar mengikuti jenazah karena hadis Ummu Athiyah. Qala nuhina anittiba'il janaiz, kita dilarang yakni almar'ah anittiba'il janazi janaiz, ya, dari mengikuti jenazah. Qala fahamlul janazati wa tashihuha khassun birrijal, maka mengangkut jenazah, mengiringi jenazah itu khusus bagi laki-laki. Qala wa yukrahu lil musyi al julusu hatta tudaul janazatu alal ard. Dibenci bagi yang mengiringi jenazah untuk duduk sampai jenazahnya diletakkan di bumi, ya, sampai dimasukkan. Dinahi sallallahu alaihi julus hatta tuda, karena Rasul melarang untuk duduk sampai mayatnya diletakkan di tanah, ya. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tersisa sedikit dari kitabus sholah tentang ahkam al-janais. Ilahuna nasallallahu taufiq li jami' sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.